فإنشاءالله في هذه الليلة المباركة سنواصل درسنا للكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقبل ذلك كما في العادة نرجو منكم أحسنتم بارك الله فيكم وزادكم الله وإياي علما نافعا وعملا صالحا اللهم آمين. طيب نواصل. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب قبول الهداية باب menerima hadiah. Nah, barakallahu fikum. Qala al-Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi Qala al-Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi Qabulul hadiyati sunnatun mustahabbatun. Qabul hadiyati sunnatun mustahabbatun. Kata Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi menggunakan alif lam ya, Ibnul Arabi. Karena ada satu lagi Ibnu Arabi yang tidak pakai alif lam di ta'rif. Naam. Kalau yang munakkarah barakallahu fikum dia termasuk tokoh ya. Wahdatul wujud ya. Nah. Ibnu Arabi salah satu tokoh tasawuf. Kalau tanpa alif lam, Ibnu Arabi. Nah. Barakallahu fikum. Yang memiliki pemahaman wahdatul wujud. Nah, yaitu manunggaling Gusti Kaulo. Yaitu dengan kata lain Tuhan itu bersatu dengan hamba. Barakallahu fikum. Nah, baik. Adapun yang ahli sunnah yang lurus i'tiqadnya barakallahu fikum adalah yang menggunakan alif lam ya. Salah satu ulama tafsir nah, ahli sunnah wal jamaah Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Qadhi. Kata beliau qabulul hadiyati sunnatun nah. Tasilu al-mawaddata watujibu al-ulfata. Tasilu al-mawaddata watujibu al-ulfata. Hukum asal menerima hadiah adalah sunnah, dianjurkan ya. Kalau ada orang yang ngasih hadiah maka sangat dianjurkan bagi kita untuk menerimanya. Tidak boleh ditolak tanpa alasan yang dibenarkan. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Sekecil apapun hadiah itu, seremeh apapun hadiah itu. Kalau kita dikasih, terima. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Hadiah yang bisa menyambung rasa kasih. Hadiah yang akan menyebabkan kecondongan hati. Ya, kriterianya itu. Bukan hadiah yang membangkitkan rasa benci. Bukan hadiah yang menimbulkan barakallahu fikum ketidaknyamanan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Misal ada orang yang ngasih hadiah tujuannya ngeprank. Iya, barang wafik. Nah, ngasih hadiah isinya kotoran sapi. Ngasih hadiah isinya barang wafik tikus curut. Ya kan anak-anak muda zaman sekarang musim ngeprank kayak gitu. Nah, barang wafik. Iya, hadiah yang memicu emosi, memancing amarah, atau hadiah yang menunjukkan pelecehan dan penghinaan, nah, nggak boleh diterima. Nggak wajib kita terima. Iya. Nah, jadi hadiah yang dianjurkan untuk kita terima adalah hadiah yang memang tujuannya adalah untuk menyambung rasa kasih dan menimbulkan rasa apa? Kecondongan dan kenyamanan hati. Nah, baik. Ya, jadi hukum asal menerima hadiah itu sunnah mustahabbah, ya, dengan ketentuan tadi hadiah yang tujuannya adalah menyambung rasa kasih, hadiah yang memunculkan kecondongan di dalam hati. Nah, barakallahu fikum. Adapun dalilnya barakallahu fikum, kalau yang disebutkan oleh beliau nanti itu terkait dengan apa? Anjuran ya untuk saling memberikan hadiah barakallahu fikum. Nah, tayyib. Artinya ya secara mafhum barakallahu fikum anjuran itu juga adalah untuk menerima hadiah. Ada hadis yang mengandung perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima hadiah. Yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, Ajibu ad-da'i. Penuhilah undangan orang. Kalau Anda diundang, dianjurkan untuk datang. Wala taruddu al-hadiyata. Wala taruddu al-hadiyata. Dan Anda jangan menolak hadiah. Ya. Ada perintah di situ. Barakallahu fiik. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis nomor 404. Jilid 1 halaman 404. Barakallahu fiik. Kemudian Ibu Nabi Syaibah, Ibnu Syaibah, dalam musannafnya 6/555. Jilid 6 halaman 555. Nah, hukum asal perintah itu bernilai mengandung makna wajib kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya. Nah, adapun dalil yang memalingkannya adalah beberapa hadis yang menunjukkan Nabi pernah menolak hadiah. Ya, ketika hadiahnya itu hadiah yang terlarang untuk diterima. Nah, barakallahu fikum. Sehingga disimpulkan oleh mereka para ulama, hukum menerima hadiah itu adalah sunnatun mustahabbatun. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kita baca dulu hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Amr ibn Khalid ibn Faruq. Amr ibn Khalid ibn Faruq ibn Sa'id At-Tamimi Al-Hadzali. Yuqalu Al-Khuza'i. Yuqalu Al-Khuza'i. Abul Hasan Al-Jazari. Abul Hasan Al-Jazari. Siqatun. Qala haddathana Dimam ibnu Ismail. Dimam ibnu Ismail ibni Malik. Al-Muradi. Dimam ibnu Ismail ibni Malik Al-Muradi. Abu Ismail Al-Misri. Abu Ismail Al-Misri. Saduqun rubbama akhta'a. Saduqun rubbama akhta'a. Qala sami'tu Musa bin Wardan Al-Qurashi Al-Amiri Maulahum. Abu Umar Al-Misri. Abu Umar Al-Misri. Madaniyun Al-Asli. Madaniyul Asli. Aslinya orang Madinah, tapi lama tinggal di Mesir. Nah, sehingga nisbah itu terkadang dipakai ya dari sisi nazil ya. Dia orang yang lama tinggal di situ. Nah, ya. Kayak ana ini kan lama di Sidayu. Bisa ana pakai nisbah As-Sidawi, Abu Sufyan As-Sidawi. Nah, 20 tahun saya di sini. Nah, setengah umur saya di sini. Warakofik. Ya. Nah, baik. Nah, tapi kalau saya pakai As-Sidawi, jadi tadlis nantinya, ya kan? Nah, yang mana lagi itu Abu Sufyan As-Sidawi, ya kan? Nah, orang lebih mengenal Abu Sufyan Al-Musi. Nah, khususnya santri-santri Al-Bait. Nah, kalau orang luar ya banyak enggak kenal, ya. Nah, yang kenal cuma santri-santrinya saja. Barakallahu fikum. Nah, baik. Enggak, kalau ada yang bilang Ustaz Abu Sufyan As-Sidawi, mesti santri-santri lama pada bingung. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Aslinya, ya bukan orang Sidayu, barakallahu fikum. Nah, ya, aslinya orang Sumatera ya, barakallahu fikum. Sumatera Selatan. Nah, Saduqun rubbama akhta'a. Saduqun rubbama akhta'a. Baik. An Abi Hurairata. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Barakallahu fikum. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu tahadu tahabbu ya tahadu tahabbu barakallahu fikum. Nah, ya, di sini kan menggunakan wazan tafa'ala yang maknanya apa? Dalam ilmu tasrif kalau wazan tafa'ala ilmu tawa'ah ya. Saling. Nah, artinya kedua belah pihak. Bukan satu sisi saja yang ngasih hadiah. Yang sunnah itu apa? Saling berkadu, saling memberi hadiah. Yang sunnah itu apa? Saling. Nah, antum dikasih hadiah, balas ngasih hadiah. Dengan kuman juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu, kata Nabi. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balas. Ya. Nah, itu sunnahnya, anjurannya. Artinya di situ kita bisa mengambil faedah, kalau kita dikasih hadiah, maka dianjurkan untuk membalasnya. Ya, dengan memberikan hadiah hadiah juga. Agar yang namanya jalinan kasih dan sayang itu barakallahu fikum terjadi pada kedua belah pihak. Paham ya? Nah, kalau hanya satu saja yang ngasih hadiah, yang ini tidak, itu nanti namanya bertepuk sebelah tangan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga yang dianjurkan di dalam Islam itu adalah saling memberikan hadiah. Nah, barakallahu fikum. Antara sahabat, ya, barakallahu fikum. Kemudian antara suami dengan istri. Nah, barakallahu fikum, ya. Jadi ketika istri sering dikasih hadiah sama suami, maka apa? Nah, jangan biarkan itu begitu saja, ya. Istri juga harus memberikan timbal balik. Sangat dianjurkan untuk membalas hadiah. Suami belikan baju nih, ya. Nah, barakallahu fikum. Pulang dari sebuah perjalanan safar atau kerja. Nah, baik. Wahai adinda, wah, ya. Terimalah hadiah dari kakanda. Nah, wahai kakanda, hadiah apakah gerangan itu? Dibuka saja, nanti engkau akan mengetahuinya. Nah, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Dibuka, ternyata hadiahnya apa? Gelang, ya. Nah, emas seberat, barakallahu fikum, nah, 25 kilogram, ya kan? Woi, itu istrinya langsung senangnya luar biasa itu ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang tadinya melotot-melotot, mau minum apa, Mas? Ya, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi melotot-melotot, barakallahu fikum, ya. Nah, ya kalau enggak bisa emas, barakallahu fikum, ya paling tidak yang merah-merah itulah, ya kan? Nah, yang ada gambarnya dua orang proklamator tersenyum itu kan. Nah, ya, isinya barakallahu fikum satu gepok gitu ya, barakallahu fikum. Nah, ya insyaallah senang, barakallahu fikum. Maka istri juga dianjurkan untuk membalas, ya, barakallahu fikum. Nah, Mas, nah, ya, atau apa tadi kakanda ya. Nah, duhai kakanda, adinda pun punya hadiah untuk kakanda. Hadiah apa gerangan wahai adinda? Oh, ini hadiahnya, Mas. Nah, ya, dibuka sebuah kotak, isinya apa? Jam tangan, ya kan? Mereknya apa? Tajima. Ya, barakallahu fikum. Nah, walaupun ya tadi jam tangan barakallahu fikum merek tidak terkenal. Ya, nah, jadi yang dianjurkan dalam Islam adalah saling memberikan hadiah, ya. Teman, apa, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi ajaran Islam itu sangat mulia untuk memunculkan rasa cinta, kasih sayang. Beberapa amalan di dalam Islam, barakallahu fikum, na'am, membantu, ya, kita untuk bisa mewujudkannya. Dari sini juga untuk menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam itu adalah agama yang cinta perdamaian. Iya. Nah, agama yang sangat barakallahu fikum menjunjung tinggi cinta dan kasih sayang. Makanya di antara salah satu barakallahu fikum nama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, nah, barakallahu fikum. Karena akhir-akhir ini atau sebagian barakallahu fikum orang-orang barat, ya, orang-orang kafir barakallahu fikum, nah, selalu mengidentikan Islam itu dengan agama yang radikal. Apalagi kalau ada orang yang kuat ya dalam menjalankan ajaran agamanya. Nah, udah jenggotan, ya istrinya pakai cadar, celananya di atas mata kaki. Nah, ya mereka sudah kesannya itu ngeri dan serem. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Padahal orang-orang kafir yang tahu bagaimana, mengerti bagaimana ajaran agama Islam, barakallahu fikum, nah, mereka tidak akan merasa takut, justru mereka itu lebih nyaman. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Bahkan pada masa-masa perang salib, ya, nah, salah satu barakallahu fikum raja kafir, entah raja Inggris atau Perancis, dia sampai mengatakan, saya lebih tenang menyerahkan Baitul Maqdis kepada Salahuddin Al-Ayyubi daripada baron-baron koruptor itu. Ya, nah, karena rajanya sangat paham. Orang yang kuat dalam menjalankan ajaran agama Islamnya, orang itu akan membawa rahmatan lil alamin. Dia akan membawa seruan dakwah kasih sayang dan cinta. Ya. Nah, padahal perseteruan dia antara dengan Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang itu luar biasa sengit. Tapi dia tahu, ya, karena masing-masing membela keyakinannya. Secara prinsip dia tahu bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, ya, dia berperang juga membawa barakallahu fikum bendera kasih sayang dan cinta. Nah, ya, sehingga dia lebih tenang kalau Baitul Maqdis itu dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Orang non muslim, orang kafir dijamin keamanannya. Tidak akan dizolimi, tidak akan disakiti. Tapi kalau baron-baron koruptor itu, ya, orang satu agama mereka, mereka sikat. Pajak ditarik sebesar-besarnya. Nah, sampai rajanya mengatakan itu, ya, saya lebih senang menyerahkan Baitul Maqdis itu kepada Salahuddin daripada kepada baron-baron yang jahat bertangan kotor. Nah, itu kalau orang kafirnya paham. Ya, nah, jadi orang Islam yang benar-benar kuat memegangi agama Islam akan membawa cinta, membawa kasih, membawa sayang. Nah, adapun yang mereka lihat, yang mereka dengar, yaitu oknum. Ya, nah, orang-orang yang membawa atau mengklaim, ya, bendera Islam tapi enggak ngerti Islam sama sekali. Dari kalangan orang-orang Khawarij, orang-orang Harakah, barakallahu fikum, pergerakan yang semisal dengannya. Nah, mereka itulah di antaranya dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, la lil islami nasaru wala li a'da'i kasaru. Orang-orang yang sok, ya, seolah-olah membela Islam, seolah-olah memperjuangkan Islam dengan cara-cara teror seperti itu, barakallahu fikum. Nah, tapi kata Ibnu Taimiyah pada hakikatnya, la lil islami nasaru, mereka itu tidak sedikit pun menolong agama Islam. Nah, Islam tidak tertolong dengan perbuatan mereka. Wala li a'da'i kasaru, mereka juga tidak mengalahkan musuh-musuh Islam, malah sebaliknya. ya, tindakan mereka itu memicu. Nah, musuh-musuh Islam punya alasan untuk mencaplok, untuk menginvasi, untuk menguasai negara-negara Islam. Nah, barangkali. Iya. Jadi polanya kalau orang Muslim itu cerdas, sama cara orang-orang kafir itu barakallahu fikum untuk menguasai negara-negara Islam, enggak mungkin dengan menyerang langsung negara Islam itu. Itu namanya membangkitkan singa yang tidur. Nah, bagaimana caranya? Umat Islam diadu sama umat Islam. Ya, nah barakallahu fikum. Nah, baik. Dengan sekian macam alasan untuk melegalkan tindakan makar, kudeta, dan penumpahan darah yang mereka lakukan. Ya kan? Nah, kalau umat Islam, dengan umat Islam sudah mulai ribut, mesti kan nanti cari penengah. Siapa penengahnya? Nah, mereka lah orangnya. Oh, sudah, ada apa? Jangan ribut, jangan. Berdamai, berdamai. Ya kan? Kalau kamu berdamai, ya sudah. Kamu saya bantu. Ya, nah, tapi kalau udah menang, ya, nah, tahu sama tahu, ya. Nah, ya, paling tidak saya bisa ngasih pangkalan di sini macam barakallahu. Nah, tayy. Jadi bukan menolong Islam, bukan juga mengalahkan musuh-musuh Islam dengan tindakan-tindakan yang bodoh seperti itu. Nah, tapi sebaliknya, kalau mereka menebarkan ajaran agama Islam, ajaran rahmatan lil alamin, barakallahu fikum, justru banyak orang-orang yang non muslim itu, orang-orang kafir itu tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'ala dzikrak. Tayyib. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis, atau sebelumnya ada yang bertanya terkait dengan hadis yang kita bahas sebelumnya, yaitu wajhul munasabah, ya, sisi keterkaitan antara hadisnya Ma'qil kemarin yang barakallahu fikum, ya, ditiru oleh muridnya untuk memindahkan gangguan dari jalan, ya. Naam. Nah, hubungannya apa dengan bab al-baghi? Ya kan, babnya kan masalah al-baghi, tindakan orang yang menzolimi orang lain. Nah, barakallahu fikum. Sedangkan hadisnya bicara tentang orang yang memindahkan gangguan dari jalan. Barakallahu fikum. Naam. Munasabahnya di mana? Munasabahnya barakallahu fikum. Tayyib. Yaitu dari sisi man amata adza an tariqil muslimina kutibalahu hasanatun. Man amata adza an tariqil muslimina kutibalahu hasanatun. Orang yang menyingkirkan gangguan di jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang Islam, maka akan ditulis satu kebaikan untuknya. Sisi syahidnya adalah fakaifa biman yadaul adza. Ya, fakaifa biman yadau al-adha fi tariqihim. Nah. Walhumuma fi kulubihim. Barakallahu fikum. Nah. Inna hadha lahuwa ainul baghi. Maka bagaimana dengan orang yang meletakkan gangguan di jalan yang biasa dilalui orang Islam, meletakkan kegelisahan, kesedihan, ketakutan orang Islam di dalam hati mereka, Bukankah itu sebagai tindakan baghyu? Jadi mafhum dari hadisnya. Ya, kalau orang yang menghilangkan gangguan di jalanan dapat pahala, artinya orang yang melakukan tindakan baghyu kepada orang Islam akan mendapatkan dosa. Nah, barakallahu fikum. Itu sisi munasabah antara hadis dengan bab. Barakallahu fikum. Adapun hadis yang kita baca tadi, kita lanjutkan satu lagi sebelum faedahnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musa ibnu Ismail Abu Salamah At-Tabulaki Al-Minqari qala haddatsana Sulaiman ibnu Al-Mughirah Sulaiman ibnu Al-Mughirah Al-Qaisi dari Bani Qais, ya, maulahum, dia adalah maula Bani Qais, Al-Basri, Abu Sa'id, maula Bani Qais bin Fa'labah, maula Bani Qais bin Fa'labah. Siqatun siqah. Siqatun siqah. Qalahu Ibnu Ma'in. Qalahu Ibnu Ma'in. Ini bisa antum masukkan dalam catatan nanti. Pelajaran ilmu sholah. Khususnya bawabit. Atau barakallahu fikum ikhtisar. Ya. Nanti terkait dengan beberapa bentuk tazkiyah ulama kepada seorang rawi. Terkadang cukup dengan satu kalimat siqah. Terkadang dengan mengulangi. Siqatun siqah. Ya, ini derajatnya lebih tinggi dari sekedar siqah. Nah, nanti bisa masukkan contohnya nama ini. Ya, nah, dalam fawaid ilmu mustalahul hadis. Yaitu contohnya seperti ucapan Ibnu Yahya Ibnu Ma'in kepada barakallahu fikum Sulaiman ibn al-Mughirah. Nah. Tayyib. Qala an Thabit. Thabit ibn Aslam al-Bunani. Thabit ibn Aslam al-Bunani. Atau Thabit ibn Aslam al-Bunani. Abu Muhammad al-Basri. Siqatun. Dia rawi yang siqah. Qala kana Anasun yaqul. Thabit bercerita dahulu Anas bin Malik pernah berpesan kepada anak-anaknya. Nah, kata Anas, ya baniya tabadzalu bainakum fa innahu awad lima bainikum. Ya. Wahai anak-anakku. Ya. Tabadzalu bainakum. Nah, hendaknya kalian saling ya berbagi kebaikan di kalangan kalian. Karena tindakan itu akan munculkan rasa kasih dan sayang sesama kalian. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga ini sebuah kebiasaan yang bagus. Dan juga orang tua sangat dianjurkan untuk membangun ini kepada anak-anaknya. Ya, untuk saling berbagi hadiah. Nah. Ya, kakak ngasih hadiah kepada adiknya, adik membalas memberikan hadiah kepada kakaknya. Karena kita mendapatkan sering terjadi, entah mengapa ya, karakter manusia itu kalau sama orang lain akurnya luar biasa, tapi kalau sama adik sendiri, sama kakak sendiri ribut sering. Ya enggak? Ya. Nah, orang manusia kenapa seperti itu? Ya, seringnya kalau sama orang lain bisa gini. Tapi kalau sama adik sendiri, kakak sendiri, isinya ribut saja. Nah, barakallahu fikum. Ya. Bisa jadi ya karena memang tarbiyah yang kurang di rumah atau salah dalam tarbiyah kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi kalau semenjak kecil orang tua itu sudah menanamkan kepada anak-anaknya ya untuk berbagi antara saudara barakallahu fikum, maka itu akan terjalin sampai besar kebiasaan itu. Nah, ya. Akan membangun hubungan yang erat antara saudara barakallahu fikum. Baik. Ilmu yang seperti ini barakallahu fikum jarang untuk diterapkan ya barakallahu fikum. Yang sehingga kita lebih banyak mendapatkan perseteruan ya gesekan antara barakallahu fikum sedulur. Nah, antara orang-orang yang sedarah barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa alaihi iklan ya. Islam itu kalau di luar saja kita dianjurkan untuk mempererat, apalagi di dalam. Makanya silaturahim di dalam Islam pahalanya besar sekali. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Karena kalau yang di luar saja berusaha untuk dirangkul, apalagi orang yang ada dalam ring satu. Ya, sedarah dengan kita. Nah, tentu sangat-sangat dianjurkan untuk kita jaga erat mereka. Nah, tidak barakallahu fikum tercerai-berai. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis barakallahu fikum, dua poin saja, enggak banyak-banyak. Yang pertama adalah as-sa'yu fi ta'lifil qulubi. As-sa'yu fi ta'lifil qulubi. Di dalamnya terdapat penjelasan anjuran untuk berusaha agar apa? Menyatukan hati. Nah, ya. Jadi Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang selalu berusaha untuk menyatukan hati. Bukan membuat perpecahan, bukan menyulut permusuhan, bukan memancing emosi. Ya, nah, itu bukan barakallahu fikum watak seorang muslim yang baik. Nah, barakallahu fikum, Islam justru menganjurkan kepada pemeluknya untuk punya karakter apa? Orang yang berusaha untuk menyatukan hati. Nah, barakallahu fikum. Bukan membuat permusuhan. Yang kedua, as-sa'yu fi ziyadatil mahabba fillahi ta'ala. Sa'yu fi ziyadati al-mahabba fillahi ta'ala. Di dalamnya terdapat anjuran, yaitu kita berusaha untuk menambah ya, rasa kasih dan sayang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sesama kita. Nah, ya. Jadi yang namanya mahabbah itu ditumbuhkan, bukan dihilangkan atau barakallahu fikum dikurangi. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Nah, kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Ada beberapa soal barakallahu fikum, insyaallah kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihal qadar, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.